Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal qur'ana rahmatan wa hidayatan alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di bulan yang mulia ini, di hari-hari di mana kita seharusnya lebih memperbanyak amal ibadah kita, di hari-hari yang seharusnya kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas silaturahmi kita satu dengan yang lain, karena bulan ini adalah bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali mempererat hubungan persaudaraan kita, apakah dengan keluarga, apakah dengan masyarakat di sekitar kita, ataupun dengan orang lain, dan itu adalah merupakan salah satu pahala yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan surat Al-A'raf ayat 48 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Para pendengar RRI rahimakumullah, di dalam keterangan 48 ini merupakan gambaran keterangan lanjutan apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, khususnya dialog yang terjadi antara ashabul a'raf, yaitu orang-orang yang tidak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, tidak juga berada di dalam neraka, tapi berada di antara keduanya. Yang menarik di sini adalah terjadinya dialog antara ashabul a'raf dan juga penduduk neraka. Wanada ashabul a'raf, ya, para penghuni a'raf itu mereka menyeru atau memanggil sebahagian orang-orang yang mereka tandai dari tanda-tanda mereka, yang maksudnya di sini adalah orang-orang yang zalim. Nah, dialog terbuka yang bisa terjadi di hari kiamat nanti bukan hanya terbatas kepada penduduk neraka dan ashabul a'raf, akan tapi sebenarnya antara penduduk surga dan neraka juga bisa melakukan dialog. Nah, disinilah salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa pada saat itu dialog yang terjadi, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rasa kenikmatan yang besar di hati orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan juga untuk sebagai rasa tertekan atau rasa penderitaan yang lebih mendalam dari orang-orang yang berada di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam keterangan ayat ini, para ashabul a'raf memanggil beberapa orang yang terkenal dengan kekufurannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi, mereka itu adalah seperti Abu Jahal, Walid, kemudian ada juga Umayyah bin Khalaf. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin dan juga Ustaz Hanafi Ismet yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, Ustaz Fardana dan Ustaz Hanafi. Ayat ke-48 ini masih menceritakan sebagian orang mengatakan ashabul a'raf itu sebagaimana kita menemukan dari kitab-kitab tafsir adalah orang yang kebaikan dan keburukannya sama, sehingga berada di tempat yang namanya a'raf. Ada juga pendapat kedua, ulama mengatakan bahwa ashabul a'raf ini adalah orang yang sangat taat beribadah, sehingga dia berada pada puncak ketinggian Arafah, yang dikenal puncak ketinggian Arafahun Nas, dikenal oleh manusia. Terlepas mana dari kedua pendapat ini yang benar, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi dan ulama-ulama As'ari lebih banyak condong pada pendapat yang pertama, yaitu orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya. Di sini disebutkan bahwa ashabul a'raf itu berkata kepada penduduk neraka bahwa harta yang mereka kumpulkan itu tidak akan berguna. Tidak akan berguna, begitu juga apa yang disombongkan di dunia ini tidak akan bermanfaat di hari akhirat kelak. Ini menjadi pelajaran yang menarik masih di suasana lebaran, bahwa jangan sampai suasana lebaran ini menjadi suasana untuk pamer. Iya, pamer kekayaan, angkuh dengan apa yang dimiliki sehingga enggan bersilaturahmi. Nah, di sini Ashabul A'raf menerangkan kepada kita tidak ada gunanya memamer-mamerkan kekayaan. Di akhirat terlebih-lebih, di dunia ini pun juga tidak ada gunanya memamerkan kekayaan yang kita miliki. Tidak ada gunanya untuk angkuh. Di akhirat apa yang mau diangkuhkan? Di dunia pun orang yang angkuh itu, sampai mungkin binatang pun kalau lihat manusia angkuh, dia tidak menghargai orang yang angkuh itu. Itu binatang pun tahu diri begitu. Apalagi manusia melihat kita bersifat angkuh dan sombong. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk melihat bagaimana ayat 48 ini memberikan kepada kita sebuah penilaian bahwa apa yang kita kumpulkan, takabur-takabur yang kita lakukan, ternyata dia berdampak buruk di akhirat. Jadi sikap-sikap itu melanjut atau berlanjut kepada penilaian Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Sahabul A'raf ini. Ya, apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian sombongkan, ternyata tidak banyak manfaatnya bagi menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Jadi yang paling signifikan saya lihat di sini adalah tentang kajian bahwa alam akhirat ini tak pala jauh-jauh kali dari alam dunia kondisinya. Buktinya bisa saling berkomunikasi. Jadi ini hebat juga Allah nih kalau. Artinya kalau kita di dunia bisa berkomunikasi aktif 24 jam, di akhirat juga bisa. Juga bisa. Cuma bedanya di sini komunikasinya bisa sesenda gurau. Bisa dengan canda-canda. Kalau di akhirat komunikasi enggak bisa apa-apa. Bentuknya penghinaan aja, Ustaz ya. Rasakan gue situ. Rasakan seperti itu. Kalian mau hancur ya, hancur. Penghinaan dan minta tolong ya. Yang salah satu minta tolong, yang satu lagi menghina. Artinya kalian udah diingatkan dulu, udah diajak dulu. Gak usah menggelek, menggelek juga kalian kan gitu. Gak usah mencimeng, mencimeng juga kalian. Nah, udah diingatkan dulu. Bukan tak berbuih mulut Ustaz-Ustaz dulu. Ya. Sekarang kalian rasakan. Nah, jadi maksudnya, apa yang kalian sombongkan, kecantikan kalian, kegantengan kalian, yang membuat kalian terseret kepada arus kehinaan, arus-arus lembah maksiat, sekarang itu tidak ada manfaatnya bagi kalian. Yeah. Begitulah kata-kata Ashabul A'raf kepada mereka-mereka yang jadi penghuni api neraka. Yeah. Luar biasa Ustaz, mengerikan ini sebenarnya. Iya. Yeah. Kalau saya lihat juga ini kembali kepada Ma aghna ankum jam'ukum, di ayat yang lain disebutkan juga tepatnya di surah Al-A'raf, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan bahwa harta dan anak itu bukanlah suatu hal yang patut untuk dibanggakan. Iya. Tetapi bukan pula suatu hal yang harus dijauhkan dari kehidupan ini. Nah, karena apa? Dia bagikan pisau. Kalaulah pisau ini digunakan untuk memotong daging, dan itu daging akhirnya dapat kita makan, pisau itu menjadi sarana yang baik. Iya. Begitu juga pisau, kalau digunakan untuk membunuh orang, maka itu menjadi sarana yang buruk dari perlakuan kita membunuh orang tadi. Harta dan anak adalah menjadi sarana yang baik kalau tujuannya qalbun salim. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi kapan seseorang itu memiliki qalbun yang salim? Apabila anaknya itu diarah kepada tujuan qalbun salim tadi. Betul. Harta diarah pada tujuan qalbun salim. Artinya apa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan Yusuf Qardawi lebih jelasnya, bahwa banyaknya harta, banyaknya anak itu berada di tangan kita. Tetapi hati kita ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita arahkan harta dan anak untuk mendekatkan kita mencapai tujuan mardotillah tadi, kolbun salim. Maka di sini tidak masalah umat Islam kaya dan harus kaya, tetapi tidak berhenti titik pada kaya saja. Betul. Tetapi bagaimana dia mencapai kolbun salim? Bulan Ramadan sudah lewat, mungkin masih ada juga yang belum bayar zakat mal. Tidak salah di bulan Idul Fitri ini bayar zakat mal. Iyalah. Nah, itu termasuk kolbun salim tadi. Yang mungkin sudah mampu haji, belum haji, mau daftar sekarang sudah terlambat, tidak apa, daftar sekarang, berangkat tahun 2011 misalnya. Betul. Nah, itu termasuk kolbun salim. Ada hak-hak harta yang harus kita tunaikan dalam agama ini. Tetangga kita miskin, kita kaya, kalau misalnya dengan kekayaan ini bermanfaat bagi penduduk sekitar, itu berarti kita sudah menempatkan harta pada kolbun salim. Begitu juga anak yang kita banggakan, apabila dia bermanfaat bagi masyarakat, itulah sebenarnya tujuan dari mempunyai anak yang soleh. Jadi banyak yang hal-hal yang sebenarnya itu positif kalau diarahkan kepada kolbun salim dalam segi harta dan anak yang kita miliki. Iya, benar sekali Ustaz Zainal. Di dalam sebuah keterangan hadisnya, kalau saya tidak salah, ad-dunya mazra'atun lil akhirah, ya. Rasulullah mengatakan dunia ini hanyalah sebagai tempat kita menanam untuk kepentingan akhirat. Atau dalam kata yang lain, dunia ini hanyalah merupakan sebuah sarana bagi kita untuk mencapai akhirat. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah sarana, bukan tujuan hidup. Anak itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan diri kita kepada Allah. Harta kita juga begitu. Punya mobil, punya pesawat dan sebagainya, punya perusahaan, itu bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menarik. Ketika ada seseorang di dalam kehidupan dunia ini sombong, terutama sekali di dalam suasana Syawal ini, berpakaian yang hebat-hebat dan dibanggakan kepada orang lain, sebenarnya ini tidak layak. Bukanlah seharusnya ketika dia bersikap sombong, seharusnya dia malu. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki itu, bagaimana caranya dia mampu untuk membantu orang lain? Apalah gunanya dia menyombongkan pakaian hebatnya di hadapan orang-orang yang hampir-hampir katakanlah ya tidak punya pakaian, atau katakanlah tidak makan. Seharusnya kewajibannya adalah untuk membantu orang itu, bukan malah melecehkannya. Jadi ini adalah sikap-sikap yang seharusnya tidak ditampakkan di bulan Syawal ini, bahkan selama-lamanya. Kenapa? Karena inilah yang dapat merusak kalbun salim tadi, sebagaimana yang Ustaz katakan. Seharusnya jiwa kita menjadi bersih, dan kita kenal betul sebenarnya kita hidup di dalam dunia ini adalah untuk mempergunakan sarana-sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepadanya. Di sisi lain juga kita menemukan bahwa masyarakat dunia itu sudah mulai paham, bahkan non-muslim sudah memulai memprogramkan hidup ini dengan program filantropi. Filantropi itu artinya program kasih sayang. Seperti kita menemukan Bapak Microsoft dunia itu, yang non-muslim itu, dengan filantropinya, program kasih sayang itu, telah mempensiunkan dirinya di usia muda untuk terjun kepada dunia filantropi. Hidup ini bertambah mulia ketika kita berbagi, bukan ketika kita menyombongkan diri. Rupanya ketika dia usia muda, saya dan istri saya sudah pensiun, saya ambil royalti saja dari program Microsoft. Semua royalti itu pun enggak saya makan sendiri, saya bagikan itu untuk kemaslahatan dunia, dunia pendidikan, anak-anak, yatim piatu. Nah, artinya orang pun sadar. Jadi bukan saja seorang muslim yang tidak harus sombong, manusia pun tidak layak untuk sombong. Orang semakin tinggi hakikat hidup dan dirinya, ketika dia mengkaji, dia akan sampai pada suatu titik, saya tidak layak sombong, keberhasilan saya berkat bantuan orang banyak. Maka ketika itu lebih, saya pun harus berbagi kepada orang banyak. Dan ketika berbagi, dia tidak bertambah miskin, bertambah mulia di akhirat, di dunia, dan bertambah mulia di mata manusia. Iya, ini satu hal yang penting tadi. Pernyataan terakhir Ustaz, berbagi itu bukan membuat orang semakin susah, tapi malah membuat orang semakin senang. Iya, dari sisi psikologis, ketika kita kaya, kita membantu orang-orang miskin, sebenarnya itu akan membuat jiwa mereka menjadi tenang, tidak malah mengincar-ngincar harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan jaminan kepada orang-orang yang memberbagi. Kata Allah, "Mana kasat malun min sadaqatin wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa matawada ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang harta kalau disedekahkan, kalau bersikap memaafkan itu akan menambahkan kemuliaan. Kalau dia merendahkan dirinya di hadapan orang lain, Allah akan angkat derajatnya. Jadi sebenarnya sikap-sikap seperti ini itu akan membuat orang menjadi mulia. Tapi masalahnya adalah ketika orang memahami bahwa, oh ini aku harus menunjukkan diriku di hadapan orang agar dihormati oleh orang lain. Ya mungkin ketika dia punya jabatan, orang akan okay, karena takut dengan jabatannya. Tapi ketika dia habis dari jabatannya, akan disumpah orang habis-habisan. Mungkin ada jadi saran. Saya melihat ini sebuah kecenderungan yang sangat positif bagi Islam. Telah memulai dengan sebuah peningkatan amal, peningkatan mutu, peningkatan budaya-budaya baik. Ini tentunya harus kita galang dan kita semai di dalam bulan-bulan Syawal yang mulia ini. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat serta masukan dari para asatiz kita tadi. Tidak bisa saya gambarkan satu persatu karena sudah banyak sekali. Pada intinya adalah sebenarnya kita harus memahami apa yang kita miliki di dunia ini adalah untuk kepentingan kita dan juga untuk orang banyak. Ketika kita hanya memikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang berlaku zalim. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.